Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Yang dalam pertemuan yang ke-26 dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Qalibin karya Imam Nawawi dalam fiqih Imam Syafi'i. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala Abdillah wa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah وعلى أزواجه وأصحابه ومواله. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر. طيب. Kita masih di dalam rukun yang ke-11 tentang tasyahud. Nah, dalam proses tasyahud telah kita sebutkan cara duduk dan di mana letak tangan kiri. Sekarang beliau memasuki ke dalam pembahasan bagaimana meletakkan tangan kanan. Beliau mengatakan wa yaqbidu min yumnahu, dan di tangan kanan, dari tangan kanannya yang digenggam adalah yang pertama al-khinthiru, yaitu kelingking. Wal bintiru, dan jari manis. Nah, jari manis. Nah, wa kadzal wusta fil adhhar, dan begitu juga jari tengah juga digenggam. Di pendapat yang paling kuat. Kenapa? Memang ada pendapat lain yang mengatakan nanti jari tengah bukan digenggam, kan, tapi di yuhlaq, dibikin lingkaran dengan jempol. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i yang dipilih adalah tetap tangan jari tengahnya ini tetap digenggam. Jadi tiga jari digenggamkan. Baik, bagaimana sisanya dua jari lagi? Wa yursilul musabbihata wa yarfa'uha 'inda qawlihi illallah. Baik. Wa yursilul musabbihata. Sekarang ke telunjuk dulu. Nanti salah jempol diletakkan di mana disebutkan. Baik. Sedangkan musabbihah jadi telunjuk, ini juga dinamakan juga sababah. Untuk ngejek orang juga seperti ini. Musabbihah juga bagian ini. Baik. Di wayurtilu, dan tidak digenggamkan, dibiarkan seperti ini tegak, lurus, diluruskan. Al-musabbihah jadi telunjuk, wayarfa'uha inda qawli illallah, dan diangkat, sebelumnya tidak diangkat, kemudian ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, baru diangkat. Di dalam syarah disebutkan, dan tidak digerak-gerakkan. Jadi dari mazhab Imam Syafi'i disebutkan dalam syarah bahwasanya memang hadis yang menggerakkan jari telunjuk ada. Baik, disebutkan dalam syarah seperti itu, dalam bahwa hadis menggerakkan jari telunjuk itu ada. Cuma kami menggabungkan antara yang tidak dengan yang iya. Ada hadis yang tidak menggerakkan, ada hadis yang menggerakkan. Kami gabungkan, akhirnya kami pegang, ambil, digerakkan saja ketika illallah, selesai. Tentu tidak digerakkan lagi. Kali saja seperti ini. Inilah yang digabung dalam, yang terdapat dalam syarah minhaj. Bukan berarti mereka mengingkari tidak ada hadis yang menggerakkan, sama sekali ada. Cuma digabungkan dengan hadis yang tidak menggerakkan, akhirnya diambillah. Cuma digerakkan sekali saja ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, baru diangkat. Baik. Wal azhar dhammul idham ilaiha ta'aqid 53. Baik. Wal azhar, pada part yang paling kuat ada letak jempol ini, karena dalam hadis banyak hadis yang menerangkan di mana letak jempol ini. Dan azhar yang paling kuat, jadi dalam syarahnya dia sebutkan berbagai macam cara meletakkan jempol. Cuma yang dipegang adalah yang di sini, dhammul ibhami ilaiha, yang jari jempol ini dilekatkan ataupun dirapatkan ilaiha, kepada musabbihah, jari telunjuk. Ka'aqidi 53, seperti orang sedang mengisyaratkan dengan tangan untuk angka 53. Bagaimana? Allah alam, itu di zaman dahulu dipakai untuk 1 enak, 2 bisa, 3, 4, sampai 10 bisa. Yang berikutnya, bagaimana caranya? Itu mereka punya istilah tersendiri. Di antaranya adalah istilah untuk mengungkapkan 53 dengan cara seperti ini. Itu dengan ini. Istijajarkan, tunjukkan. Dalam syarahnya disebut bahwasanya Ra'sul Ibham tahta as-sababah. Ujungnya jari telunjuk, jari jempol di bawah jari telunjuk. Kemudian jempol dirapatkan ke ra'ah, ke telapak tangan. Karena ada metode yang lain, yaitu diletakkan di jari tengahnya. Kalau ini seperti ka'atidi. Kalau yang seperti ini seperti menandakan angka 23. Kalau tadi ini 53, ini 23. Disebutkan seperti itu. Jadi ada kaifiahnya, ada yang seperti ini juga kaifiahnya. Dilingkarkan dengan, dibikin lingkaran dengan jari tengah. Cuma di sini dirojikan. Yang jelas semuanya ada kaifiah, tapi al-har yang paling kuat berarti khilafnya kawi atau tidak? Kawi, kalau berarti khilafnya kawi. Yang saya rojikan adalah, jadi kalau ditanya bagaimana aqidu khamsin, salah satu khamsin, seperti ini. Letakkan jadi jempolnya di samping jadi telunjuk. Nah, seperti inilah yang dirojikan di dalam mazhab Imam Syafi'i dalam peletakan jari jemari di dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Baik. Wa salatu 'ala an-nabi 'alaihi salatu wassalam fardun fi at-tasyahud al-akhir. Baik. Shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dan termasuk rukun. Baik. Bergabung dengan tasyahud di tasyahud akhir. Jadi harus dibacakan. Bagaimana lafaznya nanti akan disebutkan berikut ini. Wal azharu sannuha bil awal. Baik. Dan pendapat yang paling kuat tentang tasyahud di tasyahud awal sebagaimana tasyahud awal di telah disebutkan sebelumnya adalah sunnah. Baik. Bagaimana sekarang dengan shalawat di tasyahud awal? Beliau mengatakan juga sunnah. Wal azhar pendapat yang paling kuat sannuha fil awal, juga disunnahkan untuk membaca shalawat di dalam tasyahud awal. Wala tusannu 'ala al-alif al-awwal 'ala sahih. Nah, kalau tidak di kalau shalawatnya disunnahkan di awal, bagaimana kepada tambahan wa 'ala ali Muhammad? Boleh mengatakan wala yusannu 'ala al-al, dan tidak disunnahkan untuk mengucapkan salawat kepada Ali Muhammad fil awal, pada tasyahud awal ala sahih. Di antara pendapat yang kuat. Baik. Wa tusannu fil akhir. Sedangkan di akhir disunnahkan untuk membaca wa ala Ali Muhammad. Baik. Wa qila wajib. Cuma ada pendapat yang dhaif mengatakan wajib di tasyahud yang akhir. Yang boleh merajihkan berarti di tasyahud awal membaca tasyahud sunnah atau wajib? Membaca tasyahud sunnah di tasyahud awal, sunnah. Membaca salawat sunnah juga. Membaca kepada al sunnah. Tidak disunnahkan. Baik. Kalau tasyahud akhir membaca tasyahud wajib. Membaca salawat wajib. Membaca kepada al sunnah. Wa akmalut tasyahud masyhurun. Baik, wa akmalut tasyahud, bacaan tasyahud yang paling sempurna masyhur. Berarti tidak kamu tidak disebutkan di sini. Karena ini juga ringkasan, beliau menyebutkan wa aqalluhu yang minimal boleh sehingga bisa disebut tasyahud diberikan yang minimal yang berikutnya ini. Ya, dan kita sudah mengetahui sebagaimana dalam doa iftitah atau istiftah itu ada bermacam-macam di dalam khilaf tanawu', khilaf yang memang bermacam-macam yang ada dalam hadis. Maka dan dalam mazhab Syafi'i dipilih dalam doa iftitah adalah wajah tu wajhiyah. Baik, di dalam doa tasyahud dalam mazhab Imam Syafi'i dipilih tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Karena ada yang lain. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa alai ibadillah salihin. Dan juga ada lafaz mengatakan salamun alaika. Bukan assalam. Ini yang paling sempurna menurut mazhab Imam Syafi'i. Makanya beliau mengatakan masyhur. Ini dimasukkan masyhur di sini adalah riwayat Ibnu Abbas. Baik. Wa aqalluhu. Yang paling tapi minimalnya yang minimal boleh untuk disebut wajib apa yang beliau sebutkan sekarang ini. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini minimal tasyahud yang disebutkan oleh beliau yang sudah sah kalau kita membacakan seperti ini. Baik. Wa qila yahdithu wa barakatuhu was-salihin. Ada pendapat yang dhaif, wa qila bahwasanya tidak usah membaca wa barakatuh dalam assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah saja. Ada pendapat yang dhaif mengatakan tidak usah wa barakatuh. Ada pendapat lain juga mengatakan tidak usah wassalihin wassalamun alaina wa ala ibadillah. Cuma pendapatnya dhaif. Wa yaqulu wa anna Muhammadar rasuluh. Nah, ada juga ada pendapat yang dhaif wa qila mengucapkan cuma wa anna Muhammadan rasuluh, bukan wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Baik, qultu al-aqah wa anna Muhammadar rasulullah. Wa sabata fi sahih Muslim wallahu a'lam. Maka beliau merajihkan dari pendapat yang untuk tasyahud ini minimalnya adalah mengucapkan wa anna Muhammadan rasulullah walaupun tidak ada lafaz wa asyhadu. Baik. Kenapa? Wa sabata fi sahih Muslim karena telah sahih itu telah ada hadisnya. Benar-benar ada hadisnya dalam sahih Muslim. Karena kita tahu bahwasanya beliau insyaallah sahih Muslim. Baik. Wa aqallu shalati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa alihi. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa alihi. Wa aqallu shalah minimal shalawat yang dibacakan dalam tasyahud akhir yang memenuhi kewajiban adalah cukup hanya dengan mengucapkan Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa alihi. Baik. Wa ziyadatu ila Hamidun Majid. Sunnatun fil akhir. Baik. Adapun ziyadah tambahan sampai Hamidum Majid sunnah fil akhir di rakaatnya di tasyahud yang terakhir. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu semuanya adalah sunnah. Cuma yang wajib tadi cuma sampai shalli ala Muhammad wa ali Muhammad atau wa alihi. Baik. Wa kadza du'a ba'da. Baik. Begitu juga doa setelah membaca shalawat itu sunnah. Sebagaimana dikatakan tadi tambahan sampai Hamidum Majid itu sunnah. Wa kadza du'a ba'dahu dan begitu juga membaca doa setelah tasyahud. Berarti setelah membaca shalawat, membaca shalawat dalam tasyahud yang terakhir wajib. Juga ini adalah sunnah. Wa ma'suruhu afdal. Dan doa-doa yang maksur yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan di dalam hadis beliau, ini lebih afdal. Apalagi yang diajarkan untuk dibacakan di dalam tasyahud. Ini lebih afdal. Baik. Wa minhu Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ila akhirih. Wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta 'alamu bi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ini yang sempurnanya doa ini. Ini di antara doa yang dianjurkan ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yusannu an la yazida 'ala qadri at-tashahhud wa shalati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu dan disunnahkan untuk tidak menambah yusannu alla yazid tidak menambahkan dalam tasyahudnya ala qadri tasyahudi wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dianjurkan tidak ditambahkan. Cuma kalau ditambahkan boleh saja. Dalam syarah disebutkan intida fala yadur illa an yakuna imam fa yuqra'. Kalau dia tambahkan tidak mengapa kecuali kalau dia seorang imam maka dimakruhkan karena al-imam dianjurkan untuk takhfif. Baik. Wa man ajaza anhuma tarjama. Baik. Wa man ajaza anhuma tarjamah. Barang siapa yang tidak bisa membaca tasyahud dan shalawat dalam bahasa Arab, karena awal baru masuk Islam misalnya, ataupun sulit bahasa Arab, dan dia sudah baligh, harus shalat, wajib shalat, maka tarjamah. Maka diterjemahkan. Gimana terjemahkan? Kayaknya terjemahan lebih sulit daripada aslinya kayaknya. Dan versinya mungkin berbeda-beda. Ya, karena kecuali kalau memasukkan, sama-sama masukkan ke Google Translate ya. Versinya sama, cuma hancur-hancuran juga terjemahannya. Baik. Wa yutarjimu lidu'ai wa zikril mandubil haji. Wa zikril mandub. Wa yutarjimu lidu'a. Dan juga doanya, yang tadi doa yang disunahkan tadi, yang afdolnya membaca apa, dan juga diterjemahkan. Bagi orang yang tidak mampu. Wa dzikril mandub, juga zikir-zikir yang disunahkan di dalam sholat seluruhnya. Apa contohnya? Qunut. Contohnya, istiftah. Contohnya, seperti tasbih di sujud dan di ruku. Contohnya, tasyahud awal. Ini juga boleh diterjemahkan. Siapa yang boleh diterjemahkan ini? Al-ajizu lal-qadiru fil-asah. Al-ajiz, orang yang tidak bisa bahasa Arab dan sulit ataupun memang tidak bisa bahasa Arab. Sedangkan dia sudah harus sholat, sudah wajib sholat. Ataupun orang baru masuk Islam. Ini yang mereka yang boleh menerjemahkan. Lal-qadiru fil-asah. Yang tidak boleh orang yang mampu, tidak boleh untuk menerjemahkan. Baik, ketika Anda lihat dalam majmu' dalam masalah penerjemahan ini, khusus dalam penerjemahan dalam sholat, di sana disebutkan bahwasanya ada beberapa kondisi masalah boleh atau tidaknya menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa selain Arab dalam sholat. Yang pertama beliau mengatakan, adapun Al-Fatihah dan surat Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Makanya dalam Al-Fatihah kalau tidak bisa membaca Al-Fatihah apa? Tidak bisa Al-Fatihah, tidak bisa Al-Quran. Apa yang dibacakan? Zikir dulu. Kalau tidak bisa zikir juga, diam. Baik. Kenapa? Karena ini Al-Quran. Al-Quran adanya i'jaz di dalam lafaznya. Ada mu'ajizat dalam lafaznya. Kalau diganti, tidak lagi dinamakan Al-Quran. Tidak ada i'jaz lagi. Yang kedua, at-tasyahud dan shalawat. Ini zikir yang wajib. Zikir yang wajib. Ini dibolehkan untuk diterjemahkan bagi orang. Ini semuanya bagi yang tidak mampu ya. Yang mampu diterjemahkan, enggak ada sholatnya. Bagi yang tidak mampu, maka dia boleh untuk menerjemahkan tasyahud dan sholat. Karena inilah semuanya wajib di tasyahud akhir. Baik. Yang ketiga adalah, selain lafal-lafal yang wajib. Seperti kunut, seperti tiftah, seperti tasyahud awal, seperti shalawat di sahud awal, seperti tasbih di ruku dan di sujud. Inilah lafal-lafal yang tidak wajib. Baik. Begitu juga doa-doa. Ya. Kan disebutkan di sini, dalam majmu' adalah, adapun lafal-lafal yang tidak wajib, kalau memang dia doa yang maksur, yang ada dalam hadis, diajarkan oleh Rasulullah, maka boleh diterjemahkan. Bagi orang yang tidak mampu. Adapun, doa yang maksur. Nah, disebutkan, maka tidak boleh dalam sholat kita mengarang doa dalam bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan. Jadi kita mau berdoa dalam sholat, dalam rukuk misalnya. Dalam sujud misalnya. Gak bisa bahasa Arab, kemudian kita karang doa-doa sendiri dalam bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan atau kita orang lain tolong doa yang bagus, dia doa dengan bahasa Arab, ini doa yang bagus kalau kamu bacakan ini untuk orang tua kamu misalnya, cuma doanya lah hasil karangan dan dia minta artinya misalnya, dia membaca doa tersebut dalam bahasa Indonesia dalam sholat, maka tidak sah. Baik. Nah, beda dengan berdoa dalam bahasa Arab, doa itu hasil karangan. Ini boleh. Karena yang penting dalam sholat tidak boleh berdoa dengan dalam bahasa selain bahasa Arab untuk doa hasil karangan. Cuma kalau bahasa Arab dibolehkan. Baik. Nah, yang kedua dan yang tadi yang lafal-lafal yang tidak wajib adalah doa. Doa yang ada contohnya boleh terjemahkan bagi orang yang tidak mampu. Yang tidak ada tidak boleh dikarang. Yang kedua adalah zikir-zikir yang sunnah yang tidak bukan wajib. Di sini disebutkan adalah dibolehkan. Inilah tiga keadaan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', kapan boleh dan tidaknya menerjemahkan ataupun membaca dalam salat selain dalam bahasa Arab. Berarti yang seperti yang terjadi di Indonesia itu menerjemahkan seluruh yang orangnya sudah di penjara itu. Siapa namanya? Ya, Ahmad Musadiq ya. Ini memang tidak dibolehkan seperti itu. Baik. Lanjutkan. Ats-tsani 'asyara as-salam. Rukun yang ke-12, ini rukun dari perbuatan dalam salat yang disebutkan ini adalah as-salam. Nah, yaitu membaca salam. Wa aqalluhu assalamu alaikum. Baik. Paling minimal yang dibacakan adalah assalamu alaikum. Baik. Wal ashahru jawazu salamun alaikum. Pendapat yang kuat itu bukan oleh Imam Rafi'i dalam Muharrar adalah bolehnya mengucapkan salamun alaikum tanpa alif lam yang pertama. Baik. Cuma apa disebutkan oleh Imam Nawawi? Qultu al ashahul manqutu la yujzi'uhu wallahu a'lam. Dan saya katakan kata Imam Nawawi yang paling sah, yang paling sahih sebenarnya adalah dan juga disebutkan dalam naf Imam Syafi'i bahwasanya la yujzi'u tidak bisa, tidak boleh. Jadi harus tetap mengucapkan as-salam. Nah, di dalam syarahnya disebutkan karena ini di sini beda dalam tasyahud. Di dalam tasyahud ada lafal-lafal yang mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ada lafal-lafal salamun alayka. Sedangkan salam yang diriwayatkan dari hadis-hadis tidak ada hadis yang menyebutkan bahwasanya assalam. Ini disebutkan dalam syarah. Baik. Wa annahu la tajibu niyyatul khuruj. Dan bahwasanya tidak diwajibkan harus berniat untuk keluar dari sholat. Jadi walaupun tidak ada keinginan dalam niat saya akan keluar dari sholat sekarang sambil salam, maka ini tidak mengapa karena dengan salam ucapan saja sudah menunjukkan akan keluar dari sholat. Beda kalau mau keluar di tengah-tengah sholat, maka tidak perlu salam, cukup dengan berniat saja sudah keluar dari sholat. Namun kalau sudah waktunya salam, walaupun tidak niat, sudah dianggap menyelesaikan sholatnya. Wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah. Baik. Dan yang paling sempurna, assalamu alaikum warahmatullah. Baik. Baca berapa kali? Marrataini yamina wa shimala. Baik. Marrataini. Berarti yang wajibnya berapa? Yang wajibnya berapa yang termasuk rukun sholat? Satu. Berarti kalau mau sempurna, dua kali. Jadi dalam mazhab Syafi'i, salam itu yang merupakan rukun, sudah bisa keluar orang dari setelahnya itu adalah yang pertama saja. Makanya kalau disebutkan, kalau dia salam yang pertama, assalamualaikum, kemudian keluar kentut, sah salam. Cuma kalau assalamualaikum keluar kentut, assalamualaikum batal salatnya. Nah, begitu keluar kentut tadi, dia masih menganggap dia di dalam sholat. Sudah berarti ya batal sholatnya karena kentut di dalam sholat. Namun kalau tadi assalamualaikum saja di sini, kentut, tidak batal sholatnya. Karena sudah selesai sholatnya. Allah alam itu yang pernah saya dengar, bukan tapi belum pernah baca sama sekali ya di mana letaknya. Baik. Muntabitan fil ura hatta yura sabduhul aimanu wa fitaniyatin aisar. Baik. Mutafitan, jadi di antara sunnahnya juga dalam salam, berarti salam itu adalah rukun qauli. Cuma yang diwajibkan apa? Ucapannya saja. Kalau memang dia tidak menggerakkan kepalanya ke kiri dan kanan, cukup. Sudah dianggap sudah selesai salatnya. Jadi yang sunnah di sini disunnahkan, malingkan kepalanya ke kanan, sampai terlihat pipi kanannya dari belakang, dan melihat ke kiri sampai terlihat pipi kirinya dari belakang. Ini sunnah. Baik. ناويان السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن. Dan cara sunnahnya juga adalah ketika Anda salam, niatnya salam kepada orang di samping saya, yang kanan. Kemudian yang di samping kiri. Baik. Siapa? Baik manusia maupun jin. Baik, kalau orang yang saf kedua? Untuk yang di depannya mana? Begitu juga dalam untuk orang ke depannya di dalam. Salah satu di antara dua salamnya ini diniatkan untuk orang yang di depan dan orang yang di belakangnya. Wa yanwi al-imam as-salam 'ala al-muqtadina. Nah, dan imam berniatkan kalau imam ke sendiri di depan. Maka kepada siapa dia niatkan? Kalau orang makmum kepada orang samping kita sebelah kanan. Kalau imam meniatkan kepada orang yang di belakangnya. Wa hum radd 'alaihi. Dan mereka menjawab salamnya imam. Ya, disebutkan di dalam niat mereka. Di dalam niat mereka, mereka menjawab. Jangan assalamualaikum, dia jawab belakang waalaikumsalam ya. Jadi jadi enggak sah salatnya. Karena dia menjawab. Jadi maksudnya ketika imamnya salam dan makmum juga salam, selain dia besar salam kepada orang lain berniat untuk menyalami orang lain, juga ada niat untuk menjawab salam imam. Dan seperti inilah disebutkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah nanti malam kita lanjutkan. Wallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.